إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga dengannya kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran, tafsir juz yang ke-30, dan pada kesempatan yang sebelumnya kita telah masuk pada surat yang kedua dari juz yang ke-30 ini, yaitu surat An-Nazi'at. Dan kita telah sampai pada ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Musa alaihissalam untuk pergi mendakwahi Fir'aun, penguasa Mesir pada waktu itu, yang berbuat sewenang-wenang, yang melampaui batas, di mana dia mengatakan kepada kaumnya bahwasanya dia adalah Rob mereka yang paling tinggi, mengatakan kepada kaumnya bahwasanya tidak ada ilah kecuali dirinya. Ya ayuhal mala ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, menyeru kepada kaumnya, mengatakan kepada kaumnya, wahai al-mala, tidaklah aku mengetahui untuk kalian ilah selain dirinya. Demikian pula bagaimana dia berbuat kepada kaumnya pada waktu itu, menjadikan mereka berpecah belah, menindas sebagian mereka, dalam hal ini dari kalangan Bani Israel, menyembelih anak laki-laki mereka serta membiarkan hidup anak-anak wanita mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna fir'auna 'ala fil ardh wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun bertindak sewenang-wenang di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah, wayastad'ifu ta'ifatan minhum, serta menindas sekelompok dari mereka, yudabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak laki mereka, wastahyi nisa'ahum, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk pergi mendakwainya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia orang yang melampaui batas. Sebagaimana yang di kesempatan sebelumnya kita sampaikan, ayat ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya di surat Thaha ayat yang ke-43, idhaba ila fir'auna innahum tagha, yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Musa dan Harun alaihimassalam untuk pergi mendakwahi Fir'aun yang dia adalah orang yang melampaui batas. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya tidak ada pertentangan pada kedua ayat ini dalam surat An-Nazi'at yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memerintahkan kepada Nabi Musa saja, sedangkan dalam surat Thaha tersebut memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam. Ya. Hal itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala awalnya adalah mengutus Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian Nabi Musa alaihi salam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Agar supaya naam ada di antara keluarga beliau yang juga diikutsertakan dalam urusan beliau mendakwahi Fir'aun, yang dengannya semakin mengokohkan, meneguhkan naam kekuatan beliau dengan adanya dari kanan keluarganya yang juga diperintahkan untuknya. Naam. Ya, waja'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud bi azri wa asrikhu fi amri. Dan jadikanlah untukku wazir dari kalangan keluargaku, yaitu Harun alaihi salam. Naam. Ya. Usdud bi azri, maka teguhkanlah naam kekuatanku dengannya, dengan adanya Harun alaihi salam, wa asyriku fi amri, dan jadikanlah dia teman yang menyertaiku dalam urusanku. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam, sehingga tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'am faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah wahai Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Perhatikan naam ucapan, perkataan yang diucapkan Nabi Musa alaihi salam yang Allah sebutkan dalam ayat ini kepada Fir'aun, hal laka ila anta zakka, adakah engkau memiliki keinginan untuk membersihkan dirimu? Naam. Wa ahdiyaka ila rabbika fataksha, dan aku akan membimbingmu kepada jalan Rabbmu agar supaya engkau takut kepadanya. Suatu kata-kata, kalimat, nam ucapan yang begitu lembut, begitu halus, naam, ya santun ucapan-ucapannya, sopan, ya barakallahu fik. Dalam keadaan siapa? Fir'aun. Innahum toho, ya dia adalah orang yang melampaui batas, ya bahkan berada pada puncaknya, yang menyatakan dirinya sebagai Rob yang paling tinggi kepada kaumnya, yang mengatakan kepada kaumnya bahwasanya tidak ada ilah selain dia. Naam. Belum lagi tindakan-tindakan yang lainnya yang tadi tergambarkan dalam ayat yang kita sampaikan. Ya, bagaimana dia berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini, bagaimana dia menjadikan naam penduduk negerinya itu terpecah belah, menindas sebagiannya, ya membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Tapi perhatikan di sini ungkapan, ucapan, kata-kata, kalimat naam, ya yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau dan juga Harun alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah kepadanya, wahai Nabi Musa, Harun alaihissalam, kepada Fir'aun, ucapan kepadanya qawlan layyinan, kata-kata yang lembut, yang halus, kata-kata yang santun, yang sopan, yang penuh dengan kelembutan, agar supaya dia itu sadar dan juga dia takut. Naam. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan tentang ayat ini. Ya, ketika menjelaskan tadi firman Allah Subhanahu wa taala faqula lahu qawlan layyina. Naam, yang mana pada hakikatnya ayat ini, ayat yang terdapat dalam surat An-Nazi'at ini adalah penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi faqula lahu qawlan layyina. Dan inilah penafsirannya, idh ahallaka naam, ya. Naam ila antazaka fakul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fataksa. Ini adalah penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala fakula lahu qaulan layyina, ungkapan-ungkapan yang begitu lembut, yang begitu sopan, yang begitu santun, tidak ada kekasaran, ucapan-ucapan yang kotor, yang jelek, yang keras, yang kasar. Naam. Barakallahu fik. Ya. Di mana As-Sa'di rahimallahu taala beliau mengatakan fa inna fil kalam bin nutfil qaul wa suhulatihi wa adami naam basyaatihi ma la yakhfa 'alal muta'ammil. Maka sungguh dalam ungkapan-ungkapan ini, dalam perkataan ini, dalam lafaz-lafaz ayat yang disebutkan di sini, halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha, kata beliau bahwasanya naam dalam perkataan ini adalah merupakan suatu bentuk ucapan yang begitu lembut, yang begitu halus, naam yang begitu santun sopannya, wa adamu basyaati, tidak ada dalam ucapan kata-kata yang ada padanya ini sesuatu ucapan yang kotor, yang kasar, yang buruk, yang jelek, nggak ada. Malah yang fa alal muta'amil, sesuatu yang tidak tersamarkan bagi orang yang merenungkan, ya kalimat-kalimat ini, kata-kata ini. Naam. Fa innahu ata bihal, Bagaimana Nabi Musa alaihi salam yang disebutkan dalam ayat ini menggunakan kata lafaz hal. Halaka ila anta zakka. Naam. Ya, tentunya mereka orang-orang Arab betul-betul merasakan ungkapan-ungkapan kata-kata, kalimat-kalimat ya, antara mana kata yang itu kesopanan dan yang lain sebagainya. Naam. Barakallahu fi, karena ini adalah bahasa mereka. Kita memahami sesuai dengan apa yang mereka gambarkan, tentunya mereka lebih memahaminya. Perhatikan, fa'ata bihal, mendatangkan dengan kata hal. Adalatu 'alal 'arb wal musyawarah, yang itu menunjukkan tentang kesopanan. Ya. Demikian pula musyawarah untuk mengajak diskusi, tukar pikiran. Ya subhanallah. Allati la yasma'izzu minha ahadun. Yang mana seorang pun tidak akan membuat satu pun dari kalangan orang yang mendengarkan dengan ucapan-ucapan yang begitu lembut tersebut merasa muak dengannya. Ya. Karena ucapan-ucapan lafaz-lafaznya begitu halus, lembut, sopan, santun. Tidak ada kekasaran, tidak ada ungkapan-ungkapan yang jelek, yang kotor. Sehingga tidaklah seorang pun ya ketika mendengarnya kemudian muak dengan lafaz-lafaz, tidak. Nah, yang ada justru memperhatikan, mendengarkan, ya masya Allah. Ya kan? Ya. Dan kemudian wada'ahu ila tazakka, ila tazakki wa tatahhur minal adnas, yang kemudian ya mengajaknya agar supaya mensucikan diri, membersihkan diri dari berbagai macam kotoran. Allati asluha tatahhur minasyirk, yang mana asal muasal dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada itu adalah naam kesyirikan, untuk dibersihkan. Naam, asal muasal kotoran tersebut untuk dibersihkan. Naam. Ya. Adalah kesyirikan. Allati yaqbaluhu kullu aqlin salim, yang mana setiap orang yang memiliki akal yang selamat tentunya akan menerimanya. Naam. Ketika memiliki akal yang sehat, ya, akan menerima yang demikian itu. Bayangkan kesyirikan itu merendahkan, menghinakan orang yang terjatuh di dalamnya. Manusia sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lainnya, kok bisa-bisanya menundukkan diri, menghambakan diri kepada sesuatu yang dia ciptakan sendiri, yang dia buat sendiri. Iya kan? Bisa-bisanya dia itu menghambakan diri kepada pepohonan, bebatuan, ya, kepada hewan-hewan yang semestinya untuk dia manfaatkan, tapi justru dia menghambakan dirinya. Waliyadzubillah. Padahal Allah ciptakan dia sebagai makhluk yang lebih baik, memiliki akal yang sehat. Ketika diajak yang demikian itu tentunya akan menerima. Naam. Barakallahu. Yang kemudian beliau melanjutkan, As-Sa'di rahimallahu ta'ala, walam yakul uzakika bal qala tazakka anta binafsika. Tidaklah Nabi Musa mengatakan kepadanya uzakika, aku akan membersihkanmu, tapi yang ada mengucapkan tazakka, engkau sendiri yang akan membersihkannya. Naam. Ya. Thumma da'ahu ila sabili rabbih alladhi rabbahu wa an'ama alaihi bin na'im bin dhair wal batinah allati yambaghi na'am muqabalatuha bisukriha wa dhikriha. Yang kemudian na'am, ya, Nabi Musa alaihi salam pun mengajak Fir'aun untuk ke jalan Rabbnya, di mana Rabb yang telah memeliharanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, baik kenikmatan yang zahir ataukah yang batin, sesuatu yang semestinya untuk mensikapi atas kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk mensyukurinya, dan juga senantiasa mengingat-ingat kenikmatan tersebut, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian na'am Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Na'am. Barakallahu fiik. Maka di dalamnya terdapat suatu pelajaran yang besar. Naam. Ya. Apa yang terdapat dalam ayat ini, ungkapan-ungkapan yang terkandung di dalamnya dari lafaz-lafaz yang begitu halus, lembut, sopan dan santun, tidak ada kekasaran, tidak ada ucapan kotor yang terkandung di dalamnya. Ada ibrah yang begitu besar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, hadhil ayat fiha ibratun azimah. Ayat ini padanya terdapat pelajaran yang begitu besar. Wa huwa anna fir'aun fi ghayatil 'untuwi wal istikbar wa Musa safwatullah min khalqihi idzaaka wa ma hadza na'am umira alla yukhatiba fir'aun illa bil mulam tafah wal layyin. Ya. Ayat ini padanya ibrah yang begitu besar. Di mana Fir'aun yang berada pada puncak keangkuhan dan kesombongan, dan Nabi Musa selaku pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya pada waktu itu. Bersamaan ini perhatikan. Fir'aun, Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidaklah mengajak bicara Fir'aun kecuali dengan penuh kelembutan. Naam. Ya, dengan bahasa yang halus, penuh kesopanan, kesantunan. Naam. Barakallahu fik. Ya, maka suatu pelajaran yang begitu besar. Ya. Naam. Secara umum untuk kaum muslimin, ya, agar supaya memiliki tutur kata yang baik, yang lembut, yang sopan ketika berbicara dengan yang lainnya. Naam. Ya. Semisal Fir'aun yang berada pada puncak kekufuran, ya. Bagaimana melampaui batasnya dia pada puncaknya? Nabi Musa diperintahkan untuk mengatakan dengan ucapan-ucapan yang lembut, yang halus, yang sopan. Lalu bagaimana kalau, ya, yang diajak bicara itu adalah na'am seorang muslim, seorang ahlu tauhid. Ya. Barakallahu fiik. Sesuatu yang semestinya lebih layak untuk itu. Apalagi bagi seorang dai, bagi seorang pembimbing, pengajar, murabbi. Ya, seorang guru. Sesuatu yang semestinya untuk memiliki akhlak yang demikian itu. Agar supaya dengannya ilmu yang dia sampaikan kepada anak didiknya, murid-muridnya itu betul-betul diterima. Agar supaya dakwah ajakannya kepada saudara yang disebut dari kebenaran, dari al-haq itu diterima. Ketika seorang da'i, seorang murabbi, seorang mu'allim, seorang guru itu memiliki akhlak yang mulia, menghiasi dirinya dengan hiasan ilmu yang dia telah pelajari dengan mengamalkannya, ya, bagaimana ibadahnya nampak terlihat mencerminkan bagaimana dia mengamalkan ilmunya, bagaimana perilaku kepribadian yang ada pada dirinya dari tutur katanya, ucapannya pun, ya, tergambar yang demikian itu, sehingga anak didiknya, murid-muridnya, ya, madaunya pun, ya, akan menerima al-haq yang disampaikan, ya, ajakan yang dia serukan. Karena akhlak yang mulia diantaranya dengan tutur kata yang baik, yang lembut, yang sopan. Naam, ada sesuatu yang amat sangat menarik, ya, membuat orang yang mendengarkan itu tertarik, ya, untuk menerima terhadap ilmu yang disampaikan. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan wa husnul khuluq jadzabun. Ya, akhlak yang mulia itu jadzab, sigha mubalaghah. Ya. Sesuatu yang amat sangat akan menarik. Ya. Bagi mad'u, ya. Bagi na'am orang yang didakwahinya, orang yang diajari ilmu, na'am diajari kebaikan. Fakam min insanin, kata beliau, berapa banyak dari kalangan manusia qalilul ilm, ilmunya sedikit, tidak memiliki ilmu yang banyak. Yahdillahu ala yadayhi umaman, ya. Tapi dengan sebab itu, ya, afan, fakam min insanin qalilul ilm, berapa banyak dari kalangan manusia yang dia itu memiliki ilmu yang sedikit, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab dia, meskipun ilmunya sedikit tersebut, sekian banyak manusia. Kenapa demikian? Li'annahu, ya, hasanul khuluq, hasanul khuluq. Karena dia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dari tingkah lakunya, kepribadiannya, tutur katanya, yang itu bisa menarik, ya, orang yang tadinya belum beragama Islam masuk ke dalam Islam karena akhlak yang ada padanya. Naam, yang tadinya belum mengenal sunnah tertarik dengan sunnah karena tercermin pada orang ini bagaimana ketika dia belajar sunnah tergambar bagaimana akhlaknya. Naam, apalagi sebelumnya diketahui dia seperti ini, ketika belajar sunnah subhanallah perubahannya begitu besar dari tutur katanya terhadap, ya, orang-orang yang lebih tua, kepada orang tuanya begitu santun, sopan. Naam, yang tadinya tidak mengenal tata krama, ya, unggah-ungguh kalau bahasa orang Jawa, tapi setelah mengenal sunnah subhanallah, ya, dia sedikit ilmunya, tapi dengan sebab itu banyak manusia, ya, mendapatkan hidayah dengan sebab dirinya. Kenapa? Karena dia memiliki akhlak yang mulia. Naam. Wa kam min insanin indahu ilmun wasi'un katsir walakinnahu jafun sayyul khuluq yunaffirun nasa minhu. Tapi sebaliknya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Berapa banyak dari kalangan manusia yang dia punya ilmu yang luas, yang banyak, akan tapi dia adalah orang yang kasar, buruk akhlaknya, tidak memiliki sopan santun dalam berbicara. Dengan sebab itu menjadikan manusia lari, ya, dari kebenaran, dari al-haq, lari dari sunnah. Naam. Ya subhanallah. Penting bagi masing-masing kita, setiap muslim, ya, bagi ahlussunnah wal jamaah secara umum, untuk memiliki akhlak yang mulia. Nampakkan, perlihatkanlah perilaku, tindakan, perbuatan, ucapan, ya, yang menggambarkan kesantunan, kesopanan, ya, agar supaya ketika seorang melihat itu sudah tertarik duluan karena melihat, ya, bahwasanya fulan si fulan dengan penampilan pakaiannya yang nyunnah, ya, demikian pula ditambah dengan perilaku, tindakan, ucapan yang begitu naam bagusnya, akhlaknya. Belum mendengarkan apa yang disampaikan sudah tertarik duluan, ingin belajar, ingin mempelajari sunnah. Tapi sebaliknya, ya subhanallah, ya, pakaiannya masya Allah berjubah, pakaian sunnah, tapi tingkah lakunya, tindakannya, perbuatannya, ucapannya justru mencoreng, moreng terhadap dakwah, terhadap sunnah, terhadap agama Islam. Barakallahu fiik. Masing-masing kita seorang muslim itu, ya, membawa dakwah Islam, dakwah sunnah, ya, bisa berdakwah, Enggak mesti harus punya ilmu yang banyak. Naam, enggak mesti hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Tampakkan, perlihatkan akhlak-akhlak yang mulia. Bukan sebaliknya. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Memperlihatkan akhlak yang buruk, tingkah laku perbuatan yang jelek. Naam. Keluarnya kita dari lingkungan ini, di luar, maka jaga, perlihatkan. Walaupun ketika kita sendirian, ya, akhlak yang mulia mencerminkan seorang yang mengenal sunnah. Jangan ketika keluar dari sini dilepas pakaiannya, atau masih pakai pakaian, menggambarkan tindakan, perbuatan, ucapan yang jauh dari seorang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang ada justru merusak citra Islam, ya, dakwah sunnah. Perhatikan para thalabah, ya. Demikian pula seluruh dari kita, masing-masing kita itu membawa dakwah. Naam, apakah akan semakin membikin kaum muslimin yang lainnya itu tertarik dengan dakwah sunnah, atau sebaliknya? Naam, ya, masing-masing kita punya peranan dalam hal itu, ya. Ketika bergaul dengan mereka, ketika kita keluar, ya, dari tempat yang ada di sini. Naam. Baiknya kita, ya, kepribadian kita, akhlak kita, naam, yang terlihat, yang nampak, pun juga akan memberikan pengaruh dakwah, supaya mereka semakin tertarik dengannya. Tapi sebaliknya pun demikian, akan semakin merusak dan semakin membuat mereka jauh lari daripada sunnah, daripada dakwah. Diperhatikan ini semuanya, ya, masing-masing dari kita, naam, harus memiliki akhlak yang demikian. Apalagi naam secara khusus bagi seorang dai, ya, lebih-lebih lagi. Naam. Dan tentunya ini adalah sifatnya secara umum. Barakallahu fik, ya. Wallahu ta'ala alam bisuhab. Naam. Yang kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pun mengatakan, waqad dzakarallahu nabiyahu na'am bihadan, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, mengingatkan nabinya tentang hal ini, ya. Fabi rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min hawlik. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, maka dengan sebab rahmat dari Rabb-mu, dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bersifat lembut, lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidzal qalb, dan sekiranya engkau na'am faddan, ya, faddan di sini yang dimaksudkan adalah al-ghalid, dan yang dimaksudkan padanya kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, na'am, ya, ghalidun liqauf fi qawlihi, yaitu kasar dalam perkataannya, ucapannya. Naam, kotor, ya. Dan sekiranya engkau itu demikian, fadzon, kasar ucapannya, kotor, ghalidul qalb, keras hatinya, lan faddu min haulik, niscaya mereka itu akan menjauh darimu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Naam, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut, lunak, naam, terhadap mereka, orang-orang yang ada sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya bersikap kasar dalam tindakan, perbuatan, ucapan, akan menjadikan mereka menjauh darinya. As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan terkait ayat ini, ya, di mana beliau mengatakan, li'anna hadza yunafiruhum wa yubghiduhum liman qama bi hadzal khuluq as-sayyi. Karena ini ya, na'am, ucapan tindakan yang kotor yang kasar itu akan menyebabkan mereka itu lari, akan menyebabkan mereka itu membenci terhadap setiap siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan yang buruk, akhlak yang jelek ini. Fal akhlaqul alhasanah minar ra'isi fid din. Maka akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu merupakan di antara bagian pokok dasar dalam agama ini. Tajribun nas ila dinillah wa turghibum fi. Ya. Yang dengan akhlak yang baik ini akan menarik manusia untuk tertarik kepada agama, agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan membuat akhlak yang mulia tersebut untuk mereka ingin ya mengenal tentang agama Allah, masuk di dalamnya. Naam, menarik manusia untuk belajar sunnah, masuk ke dalamnya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ma'amali sahibihi minal madh wa thawab wa thawabil khas. Bersamaan itu ya, untuk orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia akan mendapatkan pujian, sanjungan dan pahala yang khusus. Wal akhlaqus sayyi'ah, dan sebaliknya akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Naam. Ya. Minar ra'isi. Naam. Fid din tunafirun nas ya an dinillah wa tubghidhum ilaihi. Akhlak yang kotor juga merupakan termasuk dasar dan pokok yang menyebabkan manusia itu lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Dan menjadikan mereka membenci terhadap agama Allah. Ya kan? Bagaimana perbuatan-perbuatan mereka para irharbiyun yang melakukan tindakan teror bom-bom bunuh diri. Ya. Mereka yang belum beragama Islam melihat bahwasanya kaum muslimin demikian kondisinya, dengan sebab itu akhirnya mereka enggan fobi terhadap Islam. Dalam keadaan mereka belum mempelajari Islam yang sebenarnya. Naam, tapi melihat dari sisi mereka. Naam. Ya. Melihat kondisi keadaan bahwasanya mereka orang-orang yang memakai jubah ya, mempelajari sunnah demikian-demikian akhlaknya, tindakannya, perbuatannya, amalannya, yang menjadikan mereka membenci terhadap sunnah. Naam. Lari dari sunnah, tidak mau mendekat, tidak mempelajarinya. Untuk bergaul saja enggak, tidak mau. Maka akhlak yang buruk merupakan di antara pokok dasar dalam agama ini yang menyebabkan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan mereka membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'ali sahibiya minadz dzamb wal iqabil khas. Bersamaan orang yang memiliki akhlak yang jelek tersebut mendapatkan celaan, cercaan, caci makian dan juga hukuman secara khusus. Fa hadzal rasul al ma'sum. Maka ini rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Naam. Ya. Mengatakan kepadanya sebagaimana yang Allah telah katakan. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Alaisa min aujabil wajibat wa ahammil mulhimat al-iktida bi akhlaqihi al-karimah. Bukankah termasuk salah satu dari kewajiban yang paling wajib, dari suatu kepentingan yang paling penting yang semestinya untuk seorang muslim itu mengikuti, mencontoh akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Naam. Demikian pula muamalah beliau terhadap manusia. Naam. Ya, semestinya kita bermuamalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka. Minal layyin wa husnul khuluq, dari sikap kelembutan. Naam, akhlak yang mulia, kesantunan, Naam imtithalan li amrillah wa jazban li ibadillah li dinillah. Dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan dalam rangka untuk menarik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini untuk mereka menuju kepada agama Allah, untuk supaya mereka naam menuju kepada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wallahu taala alam nisawab. Salah satu dari ibrah fawaid faedah. Naam, dari ayat ini. Ya. Naam, barakallahu fik. Hendaklah seorang muslim siapapun dia untuk memiliki akhlak yang mulia. Masuk di dalam adalah memiliki tutur kata, ucapan yang santun, yang sopan, yang lembut, yang baik. Naam, sebagaimana secara khusus pun bagi seorang dai, ya, agar supaya apa yang dia dakwahkan, agar supaya yang dia seru, naam, yang dia ajarkan itu bisa diterima, memberikan athar pengaruh bagi madaunya, bagi anak didiknya, murid-muridnya. Naam, wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala naam memberikan kepada kita kekuatan untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Naam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya billahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.